Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan tentang menerapkan pola hidup yang sederhana agar tetap bisa zuhud dengan zuhud yang syar'i. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-492. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha annaha kanat taqul. Dari Urwah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering berkata, wallahi ya bana ukhti, demi Allah wahai anak laki-laki saudara perempuanku, in kunna lanandur ilal hilal summal hilal summal hilal salasata ahillatin fi syahraini. Sungguh kami biasa mengamati hilal, bulan sabit tanggal 1, kemudian mengamati hilal berikutnya, kemudian mengamati hilal berikutnya. 3 kali pengamatan hilal dalam kurun waktu 2 bulan. Wama ukida fi abiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naron. Pada kurun waktu itu di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api untuk memasak. Qultu ya khalah, fama kana yu'ishukum. Aku bertanya, wahai bibiku, apa makanan yang kalian gunakan untuk hidup saat itu? Qalat al-aswadani, at-tamru wal-ma. Aisyah menjawab, 2 makanan hitam, yakni kurma dan air putih. Illa annahu qad kana di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ji'anun minal ansar, wa kana lahum manajihu, wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albanina fayaskiyana. Muttafaqun alaih. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam punya beberapa tetangga dari kalangan Ansar yang memiliki manayih, kambing atau unta perah. yang digunakan untuk umum. Mereka biasa mengirim susunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memberi minum kami dengan susu itu. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan kepada keponakannya yaitu Urwah tentang kehidupan sederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau. Pernah sampai 3 kali melihat hilal dalam kurun waktu 2 bulan, tidak menyalakan api, tidak menyalakan kompor ya untuk masak, karena tidak ada yang dimasak. Saat itu mereka hanya mengkonsumsi kurma dan air, karena memang tidak ada yang lain. Terkadang Rasulullah SAW mendapat kiriman susu dari tetangga-tetangga beliau, dari kalangan sahabat Ansar, sehingga istri-istri beliau juga bisa menikmati susu perahnya. Nah, Masya Allah ya, sampai seperti itu. Apakah sepanjang hidup enggak pernah mengalami ya dalam waktu 2 bulan berturut-turut? Insya Allah bukan 3 hari berturut-turut, tapi 2 bulan berturut-turut 3 kali melihat hilal. Hilal yang ketiga belum sampai habis ya bulannya. Nah, sehingga 3 kali melihat hilal dalam kurun waktu 2 bulan. Bisa kita bayangkan, makannya cuma kurma sama air putih. Nah, tapi tidak ada keluhan baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun istri-istri beliau. Karena memang mereka sudah sejak semula sudah siap untuk mempraktikkan pola hidup sederhana. Nah, orang itu kalau terlatih dalam sesuatu, maka akan ringan menjalankannya. Kalau sudah terlatih hidup sederhana, itu ringan dengan apa adanya yang tersedia. Demikian pula, seorang itu kalau sudah terlatih pola hidupnya itu mewah, bermegah-megahan, juga akan terlatih permewah-mewahan. Ketika sudah enggak punya sesuatu untuk membeli apa yang biasa mereka nikmati, itu benar-benar pukulan yang sangat keras. Mereka pun akan banyak keluhan. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita biasakan untuk menjalani hidup ini dengan pola hidup sederhana. Walaupun kita punya uang, sebaiknya uangnya ini diperbanyak untuk apa ini? Berinfak dan bersedekah, atau untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat ya. Nah, kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, boleh menceritakan keadaan rumah tangga kepada orang lain jika tujuannya adalah untuk berbagi nasihat, bukan untuk mengeluh, untuk mau'idzah, untuk iktibar. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya kepada keponakannya yang bernama Urwah. bukan untuk mengeluh, tapi untuk menasihati Urwah, untuk mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Urwah menerapkannya juga, agar lebih bersyukur jika kehidupannya lebih layak. Nah, ingat ya, bukan untuk berkeluh kesah. Kalau untuk berkeluh kesah, maka enggak boleh. Enggak boleh. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, terdapat faedah bahwa kehidupan bertetangga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik, sangat harmonis, gotong royong, ya, saling berbagi. Seperti tetangga-tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar itu punya manayih. Taib, ini adalah kambing perah atau unta perah yang digunakan untuk umum. Siapapun tetangga yang mau mengambil susu perahnya, dipersilakan. Ya, diistilahkan dengan apa ini? Manayih. Jadi mereka masih punya kambing yang lain, punya unta yang lain, tapi karena jiwa sosialnya tinggi, mereka berbagi dengan tetangga-tetangganya. Ini yang harus kita contoh. Misalkan kita punya sumber mata air sumur yang bagus, yang jernih, yang deras. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sumurnya itu pendek-pendek. Sehingga ketika kemarau mudah habis, ya, maka hendaknya kita berbagi. Kita kasih saluran ya, di depan rumah kita, yang suatu ketika tetangga-tetangga bisa mengambil air itu secara cuma-cuma. Ini untuk mempererat hubungan dengan sesama tetangga. Barakofikum. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Enggak cuek, wakak urusanku, ya. Salahnya sendiri miskin, oh enggak kayak gitu, ya. Nah, ini kalau di desa biasanya masih, kalau di kota mendatang agarnya saja dikunci, nah, ketemu saja jarang. Nah, ini yang kurang bagus, ya. Ini biasanya terjadi di kota-kota. Nah, begitu tetangganya mati padahal sampingnya kamu tahu, nah, ya kan? Ini terjadi biasanya di kota-kota. Kalau di desa ini masih banyak yang melakukan ta'awun bainal jiran, saling membantu antar sesama tetangga. Dan ini merupakan ciri orang itu bagus imannya. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan itu ya memperhatikan keadaan tetangga-tetangganya. Nah, jadi ini yang harus kita contoh. Taib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh untuk lebih mengutamakan istri dan anak-anaknya. Taib. Mengutamakan istrinya dan anak-anaknya melebihi dirinya. Terbukti ketika dapat kiriman susu perah dari tetangga-tetangga Ansar, langsung disuguhkan untuk istri-istri beliau. Gak dihabisin dulu. Atau dia minum yang banyak, sisanya dikasihkan istrinya. Ini alhamdulillah dapat kiriman susu perah dari tetangga, silakan dinikmati. Kalau memang ada sisa, ya minum. Kalau enggak ada sisa ya enggak apa-apa. Yang penting anak istrinya tercukupi. Itu adalah mental-mental suami sejati. Nah. Ingat ya. Adapun yang tidak sejati itu yang seperti apa? Yaitu belum masuk rumah sudah habis susunya atau tinggal sedikit baru dikasihkan, ya. Atau dia makan di luar sana sini, aduk sana aduk sini, ya. Nah, enggak bungkus. Sementara yang di rumah itu menunya cuma kurma dan air, nah gitu, ya. Nah. Cuma dapat ceritanya saja. Tadi aku makan sate kambing Balibul. Ya. Jadi istri sama anaknya cuma dapat ceritanya saja. Itu bukan laki-laki sejati, ya. Kurang baik seperti itu. Kalau memang enggak bisa bungkuskan, ya sudah, enggak usah cerita-cerita. Ya. Nah. Sudah makan belum? Sudah, alhamdulillah. Makan apa? Biasa aja. Ya. Daripada cerita mus mantap, menunya zen, istimewa, macam-macam. Enggak bungkus. Istrinya enggak pernah menikmati seperti itu. Anaknya juga seperti itu. Lama-lama nanti hubungan antara suami dan istri serta anaknya itu renggang. Biasanya balas dendam, ya. Nah. Ketika suaminya keluar, ya, ini ibu sama anaknya bersekongkol, ya. Nah. Masak-masak sendiri di dalam, ya. Nah. Datang bawa apa ini? Itu ada sisa. Nah. Ya. Nah, itu kurang bagus, ya. Nah. Kurang bagus. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa kurma dan air mineral, air putih, itu adalah sumber energi yang sangat bagus di saat tidak ada makanan yang lain. Ya. Baik. Ini juga diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika berjihad fi sabilillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbekalannya adalah kurma dan air mineral. Ya. Bagus. Baik. Sumber energi yang bagus kurma dan air mineral. Kurma mudah dicerna. Ya. Nah. Kurma juga lembut, rasanya juga enak. Nah, itu. Air putih mineral juga menyegarkan. Baik. Jadi kalau seandainya mampu menikmati itu, hemat. sudah belanja kurma satu dus, nah 10 kilo ya, untuk satu bulan sama air mineral gitu saja ya. Nah kalau memang mau seperti itu nggak masalah, bagus. Apalagi kalau airnya itu air zam-zam, wah sudah tambah mantap sumber energinya lagi ya. Zam-zam itu bisa menjadi minuman yang menyegarkan, bisa juga menjadi makanan yang mengenyangkan tanpa efek samping. Kecuali kalau minumnya berlebihan ya, satu galon ditenggak langsung habis. Kulu wasrabu wala tusrifu, itu melanggar firman Allah Subhanahu wa taala ya. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan ya jelas efek sampingnya banyak ya, bisa muntah atau yang lain. Taib. Kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa istilah al-aswadhani dalam bahasa Arab itu ada dua yang masyhur. Yang pertama at-tamr wal ma. Kalau urusan makanan, maka al-aswadhani itu adalah kurma dan air. Ini kalau dalam istilah nahwu begitu, al-aswadhani itu fi babi taghlib. Hukum asalnya enggak boleh dua lafaz yang berbeda maknanya kemudian dimusanakan, itu enggak boleh. Kecuali sudah terlanjur viral di tengah-tengah bangsa Arab. Namanya fi babi taghlib. Sudah terlanjur viral. Maka ya sudah itu aja, jangan dikembangkan ke yang lain. Al-aswadhani. Harusnya kan aswad wa aswad. Jadi aswadhani. Ya. Nah ini tamron wa ma'un. Kok jadinya aswadhani. Ya. Namanya fi babi taghlib. Yang kedua, kalau al-aswadhani itu terkait dengan binatang, ialah ular dan kalajengking. Ini juga fi babi taghlib, dua lafaz yang berbeda makna. Satunya khayyatun, ular. Satunya apa ini? Akrabun, kalajengking. Ini sebetulnya enggak boleh dimusanakan. Tapi karena sudah terlanjur viral, mereka menyebut al-aswadhani. Ya. Nah, dua binatang hitam. Nah, rata-rata ular itu hitam, kalau jengking juga rata-rata hitam. Ya. Nah, tapi hadis berikutnya. Yang ke-493. Wa an Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ma'a biqaumin baina aydihim syatun masdiyatun fata'uhu fa aba ayakula. Dari Abu Sa'id Al-Makburi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa suatu ketika Abu Hurairah melewati suatu kaum yang di hadapan mereka dihidangkan kambing panggang. Kebiasaan orang sana, kambing utuh terus dipanggang ya, masliyah itu maswiyah ya. Oh ya, kulitnya diambili semua ya, jeruannya diambili, tusuk pakai alat yang memang untuk itu, panggang. Oh, namanya apa ini? Syatun masliyah atau maswiyah. Mereka kemudian mengajak Abu Hurairah untuk ikut menikmatinya. Ternyata Abu Hurairah enggak mau makan. Ya, enggak. Terima kasih ya. Wa qala, bahkan Abu Hurairah berkata, "Khaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya walam yasba' min khubzis syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika meninggal dunia tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum yang lembut. Roti kalau bahannya gandum pilihan terlembut ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ini memang terbiasa dengan hidup serba kekurangan. Bukan cuma sederhana, tapi apa ini? Sudah biasa hidup kekurangan. Sehingga terlatih untuk menikmati hidup dengan serba kekurangan tadi itu. Bisa makan, alhamdulillah, enggak bisa makan ya perutnya di ganjel batu. Stres ya. Dia terlatih. Sehingga beliau tidak terpengaruh dengan sesuatu yang menurut patokannya beliau radhiyallahu ta'ala an itu mewah ya. Apalagi beliau itu menempati salah satu ruangan di pojok Masjid Nabawi bersama Al-Sufah yang lain, yang sering melihat kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlatih sudah mengalami hidup serba kekurangan. Nabi panutan, nabi pilihan mencontohkan pola hidup yang sederhana, hanya tidak terpancing untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mewah. Nah, itu beliau ya. Nah, ya ketika melewati beberapa orang yang sedang menikmati kambing bakar, namanya kambing guling bakar ya. Ditawari, beliau enggak mau ya. Nah, merasa enggak enak dengan Rasul SAW, beliau sampai meninggal itu enggak pernah merasakan kelembutan dan kelezatan roti gandum. Apalagi yang seperti itu, ya. Nah, apakah memang enggak boleh kita makan kambing guling bakar seperti itu? Jawabannya boleh, ya. Buktinya mereka juga terus menikmati walaupun Abu Hurairah enggak mau, ya. Nah, boleh, halal, kenapa tidak? Tapi ya bisa kita ambil ibrahnya ialah seseorang itu kalau sudah terbiasa hidup sederhana apalagi kekurangan, itu lebih bisa apa ini? Ngerem keinginan, ya. Nah, lebih bisa ngerem keinginan. Seperti Abu Hurairah. Nah, seperti itu. Bukan berarti harus menolak tawaran hidangan yang mewah. Enggak. Ya. Tapi faedah yang lain yang bisa kita ambil. Dalam hal ini disunahkan mengajak atau mengundang orang soleh atau yang punya keutamaan ilmu untuk ikut makan-makan. Ya. Bahasanya gitu, diundang makan di rumah atau ditraktir makan. Nah, itu sunnah. Nah, sunnah. Pertanyaannya, bagi orang soleh atau yang punya keutamaan ketika ditraktir makan, lebih afdol menerima undangan itu ataukah menolak? Jawabannya, kalau dilihat dari riwayat-riwayat yang lain, yang afdol menerimanya. enggak minta kok, ditakdir, enggak minta kok, diundang ya. Nah, adapun penolakan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, itu bukan berarti beliau menolak semua ajakan, tapi ingin memberi nasihat atau pelajaran supaya mereka tidak kebablasan dalam kemewahan. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau semua undangan ditolak, enggak. Buktinya Nabi SAW sering diundang para sahabat untuk makan-makan. Kambing juga. Bahkan sahabat yang mendapat kambing dari kepala desa yang kena sengat kala jengking, yang kemudian diru'ya pakai surat Al-Fatihah, Nabi minta bagiannya. Ya kan? Nah, bahkan tadi ketika dikasih susu perah kambing atau susu perah unta, itu kan mahal ya. Nah, beliau juga gak nolak. Nah, jadi kalau untuk urusan menasehati atau memberi pelajaran atau mengingatkan biar tidak kebablasan, maka gak masalah. Tapi kalau yang afdol, jika diundang, diajak untuk makan-makan, yang penting makanannya halal ya, maka disunahkan untuk memenuhinya. Ya. Tapi faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis tadi, boleh menolak undangan jika ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk tidak memenuhi undangan itu. Nah, seperti tadi itu dalam rangka menegur, menasihati, atau memberi pelajaran yang berharga, atau mungkin dia sudah kekenyangan, ya, nah, sudah tak mampu lagi untuk diisi, ya, sudah penuh, nah, itu boleh. Jadi memenuhi undangan itu tidak wajib. Undangan makan-makan, tidak wajib. Jadi boleh ditolak kalau ada udzur yang membolehkannya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bolehnya makan kambing bakar. Nah, ya. Tanpa berlebih-lebihan. Taib. Sekali-kali. Nah, ya. Nah. Masak tahu tempe terus ya. Nah. Tahu tempe terus. Sekali-kali ya. Nah. Kambing bakar guling. Oh, sekali-kali. Ya. Nah. Enggak masalah. Sekali-kali ya. Nah. Bahasa Jawanya kolo-kolo ya. Nah, supaya enggak bosan. Masuk makan kerupuk sama nasi saja. Ya. Jadi ada selingannya. Apalagi ada undangan seperti itu. Ya. Aji mumpung ya. Tapi ingat ya. Jangan dibiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang mewah-mewah. Nanti kalau sudah terlanjur suka, dikasih makanan yang rendahan, gak mau masuk. Nah, biasa nih masakan kelas hotel bintang 10. Dikasih makanan gubuk reot, ya, nah, sambal terasi, ya, sama ikan asin. Nah, dulu ngomongnya mantep, sedep, gitu. Karena sudah biasa, yang dikonsumsi itu mewah-mewah, enak-enak terus, akhirnya tak bentuk pola hidup dan pola makan yang mewah tadi. Ketika disuguhi nasi, sambal terasi sama ikan asin, gak masuk. Nah, beda kalau memang dia pola hidupnya sederhana, biasa makan nasi, sambal terasi, ikan asin, ya, tahu tempe, ya, lele goreng, ya, kita aja ya. Sekali-kali disugi makanan yang mewah, yang enak, enggak masalah, tambah masuk lagi. Nah, gitu ya. Ya kan? Tambah masuk lagi. Kolo-kolo sekali-kali. Nah. Taib. Belum ada. Hadis berikutnya. Hadis yang ke 494. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, lam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan yang disuguhkan di atas piring-piring makanan sampai mati. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Tidak pernah makan roti yang lembut sampai mati. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain karya al-Imam al-Bukhari, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qattu. Beliau juga tidak pernah melihat menu kambing yang taib, kambing cempe ya, kambing yang masih apa, yang masih muda ya. Masakan menu kambing muda yang taib berkuah, apa itu, gulilah katanya, atau apa, tongseng. Tidak pernah melihat menu-menu seperti itu di hadapan mata beliau sama sekali. Nah, barakofikum. Tapi dalam hadis ini juga digambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerapkan pola hidup yang sederhana dalam masalah apa ini? Makanan. Saksi yang melihatnya ialah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala. Itu yang membantu melayani keperluan beliau sejak usia 10 tahun dan membantu Nabi selama 10 tahun, bukan karena dipecat atau karena tidak mau bantu lagi, karena saat itu Nabi meninggal dunia. Sehingga 10 tahun itu Anas ibnu Malik mengamati bagaimana pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Nah, masyaallah. Menu-menu yang beliau nikmati adalah menu-menu yang sederhana. Kok pernah di rumah itu kemudian dihidangkan piring-piring atau apa itu, nampan-nampan keramik atau aluminium yang isinya berbagai macam apa ini, makanan yang istilahkan dengan khiwan. Khiwan itu, ya itu, mangkok-mangkok atau panci-panci prasmanan itu ya. Nah, yang bisa ngambil. Nah, tapi gak pernah seperti itu. Ingat, gak pernah bukan berarti gak boleh ya. Nah, Nabi menerapkan pola hidup sederhana. Juga Anas ibnu Malik bersaksi bahwasanya beliau tidak pernah makan roti yang lembut. Roti itu kan kalau semakin mantap bahan-bahannya, semakin lembut teksturnya, semakin enak, ya kan? Kalau semakin sedikit bahan-bahannya, murah, itu banyak rongganya, kasar, nah, protol semua. Kalau yang lembut, itu di rumah, Nabi gak pernah makan roti selembut itu. Sampai beliau meninggal dunia. Termasuk beliau gak pernah di rumahnya makan menu kambing muda yang dimasak kuah. Namanya syat samit. Ya, syatun samit. Itu kambing muda yang dimasak kuah. Nah. makanan mewah ya. Nah, gitu. Mewah soalnya enggak dijual bebas ya, di warung-warung ya, di harus pesen. Ya. Nah. Kambingnya saja berapa ratus ribu ya, belum masakannya ya. Nah, tapi itu pola hidupnya Nabi, panutan kita ya. Tapi apakah boleh kita kemudian makan prasmanan? Boleh apa tidak kita makan roti yang lembut-lembut teksturnya? Boleh apa tidak kita makan kambing-kambing muda yang empuk, yang enak kuahnya? Jawabannya boleh, sekali-kali saja, biar tidak apa ini terbawa arus kehidupan mewah. Ini kalau sudah terlanjur senang, sudah terlanjur menjadi makanan favoritnya, nah ini dikasih yang biasa-biasa enggak masuk. Tapi kalau dibalik, biasakan makanan-makanan yang sederhana, sekali-kali yang enak, nah insya Allah tambah masuk ya, sekali-kali. Itu yang dimaksud seperti itu. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga kezuhudan agar tidak kebablasan. Nah, memang sekali lagi orang itu kalau sudah berada dalam kemewahan dan punya uang untuk memenuhi ambisinya bermewah-mewahan, itu seringnya tidak pandai mensyukuri nikmat. Nah, seringnya seperti itu. Taib. Maka dikhawatirkan kebablasan tadi. Hadis berikutnya yang ke-495. Wa 'ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u bi batnahu. Rawahu Muslim. Sungguh aku melihat nabi kalian, aku tidak pernah menjumpai di sisi beliau ad-daqal. Ya, ma yajidu min ad-daqal. Aku tidak menjumpai ad-daqal, itu kurma yang kelas rendah ya. Ma yamla'u bi batnah. Baik. Maksudnya itu ma yajidu min ad-daqal, ma yamla'u bi batnah. Aku hanya mendapati kurma yang berkualitas rendah yang memenuhi perut beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW yang makanan pokoknya saja adalah kurma, beliau itu membiasakan untuk makanan kurma-kurma yang kualitas biasa-biasa. Dakol itu tamran rodi, kurma-kurma apa ini yang enam kelas bawah. Sebentar. Taip. Padahal makanan pokoknya, ya, beliau memilih kurma yang kualitas biasa-biasa, tidak kualitas apa ini yang atas, untuk menjaga pola hidup yang sederhana. Sekali-kali enggak apa-apa kurma yang bagus ya. Nah, itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada umatnya. Nah, ini yang harus kita tiru ya, apalagi masa-masa pandemi corona ini ya, banyak yang kena PHK ya, jualannya juga dibatasi ya. Nah, banyak tanggungan, banyak pengeluaran. Dah cocok ya, untuk memulai hidup sederhana. Ya, tidak bermewah-mewah. Kalau ada kelebihan, mending dipakai untuk apa ini? Membantu orang lain atau diinfakkan fi sabilillah. Taib, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa meneladani pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala ajmain, dan bisa dikumpulkan bersama mereka dan orang-orang saleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.